Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ghafiri dhunub. Qabili taub. Fasolatullahi wasalamuhu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad akrami man da'ana ila at-taubati wal maghfirati wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana نستغفرك ونتوب إليك إنك أنت الغفار وإنك أنت التواب. اغفرنا يا ربنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه. ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت wal jannata ba'dal maut amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa dan para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di majelis tafsir. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar dan berikan kepada kita kemudahan untuk mengamalkan ilmu yang kita dapat, dan semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Kita sudah sampai kepada ayat 116 dari surat An-Nisa. Kita sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا. لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذان الأنعام ولأمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. Pada pertemuan yang lalu disebutkan kisah Tu'mah atau salah satu orang munafik yang berada di dalam Islam mencuri, kemudian meletakkan barang curian di tempatnya orang Yahudi, ingin membuat fitnah. Dan hampir Nabi memberikan keputusan atau menghukum orang Yahudi, tapi beliau tidak akan berbuat kecuali dengan bimbingan wahyu, dibimbing oleh Allah, ditunjukkan oleh Allah bahwa pelaku kejahatan yang sesungguhnya adalah seorang muslim tersebut. Dan di saat seorang muslim tersebut hendak dihukum oleh Allah, oleh Rasulullah, mereka lari, pergi ke Makkah dan murtad. Dan ayat ini bercerita tentang itu. Dimulai dari kemunafikan, ketidaktulusan, kemudian sampai derajat murtad, keluar dari iman. Termasuk di dalamnya adalah orang yang menyekutukan Allah, tidak iman secara sesungguhnya, orang kafir. Bagi orang yang semacam itu, kalau seandainya orang yang berdusta tadi tidak sampai murtad, hanya karena dia melakukan dosa dan dosa dan dosa, maka masih ada harapan nanti akhirat untuk dia. Akan tapi di saat seseorang mati dalam keadaan murtad, atau seorang mati dalam keadaan kafir, atau seorang mati dalam keadaan menyekutukan Allah, ada perbedaan di antara ketiganya. Kalau menyekutukan Allah, menyembah Allah, akan tapi meyakini ada selain Allah yang punya kekuatan-kekuatan seperti Allah, menuhankan juga selain Allah, percaya Allah sebagai Tuhan, tapi masih menganggap Tuhan selain Allah, ada Tuhan selain Allah, biarpun tidak disebut sebagai Tuhan. Sehingga ini dibahas dalam ilmu tauhid tentang wahdaniyat, maha tunggalnya Allah. Memang dia tidak mempercayai adanya Tuhan selain Allah, akan tapi telah meyakini bahwasanya ada satu makhluk yang punya kekuatan seperti kekuatan Allah, dan seterusnya. Orang kafir yang mengingkari langsung adanya Allah Subhanahu wa taala, mengingkari Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah kafir. Adapun murtad adalah orang yang beriman dahulu, mempercayai adanya Allah, Nabi Muhammad seperti kita, akan tapi setelah itu keluar dari iman, berpindah agama. Semuanya itu satu martabat. Di neraka satu martabat. Itu ranking terdalam itu nerakanya, dan paling mengerikan, dan selama-lamanya abadi. Disebutkan bahwasanya innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukan Allah. Dan yang sepadannya dengan menyekutukan Allah seperti murtad. Allah tidak mengampuni dosa menyekutukan Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika, akan tapi selain daripada itu, selain menyekutukan Allah, selain kekafiran, selain kemurtadan, dosa sebesar apapun, Allah itu di dalam kehendak Allah, artinya Allah akan mengampuninya. Liman yasha, bagi orang yang Allah kehendaki. Dan Allah sudah berjanji, selagi ada iman di dalam hati seorang hamba, Allah akan angkat dari neraka, dan Allah tidak akan ingkar janji. Man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Kesesatan ada martabat, tingkatan-tingkatannya. Dan kesesatan yang paling sesat puncaknya adalah dhalalan ba'ida, yang sangat jauh, sesat-sesat. Ada orang mau sesat kembali, ada orang sesat-sesat, ada orang jauh. Adalah orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada peringatan, menyekutukan Allah, menyembah selain Allah, tidak meyakini Nabi Muhammad sebagai Nabi, kafir. Ini adalah tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi selain daripada itu, maka Allah akan ampuni. Lah, memahami makna Allah akan ampuni ini, jangan sampai kita menjadi orang yang salah, lalu mengentengkan. Asalkan kita punya iman kepada Allah, biarpun kita dosa pun akhirnya kita akan diangkat ke surga. Ya sudahlah, biarin nanti. Selama apapun kita di neraka, maka kita akan masuk surga. Ini berbahaya. Sebetulnya dia belum meyakini seperti apa neraka itu. Dan kafirnya tersembunyi. Neraka Allah, neraka, siksa. Dia tidak sadar ngomong begitu. Dan ada orang yang ngomong seperti itu. Asalkan kita menjadi ahli la ilaha illallah pun, pada akhirnya nanti kita akan diangkat ke surga. Kita akan selamat. Dia tidak sadar bahwasanya neraka itu seperti apa. Dan tempatnya murka Allah. Disebutkan bahwasanya thalathun man kunna fihi wajada halawatul iman. Termasuk orang yang bisa merasakan lezatnya ibadah. Bagaimana dia rindu untuk bangun malam. Bagaimana dia rindu untuk bisa bersedekah. Terus mencari siapa yang butuh bantuan akan dibantu. Mencari bukan menunggu. Karena sudah menemukan manis. Seperti orang kalau sudah senang dengan satu menu makanan, dia akan mencari. Karena dia menemukan lezatnya makanan tersebut. Cari. yang hobi makanan kita. Paling enak kita beri contoh makanan dulu biar ngeh dulu. Coba setiap ke tempat lang, makanan apa paling khas di sini? Oh itu makanan. Karena apa? Lezatnya makanan sudah pernah ia rasakan. Sehingga nyium baunya saja sudah ngiler ya untuk makanan. Dan begitu juga orang yang menemukan lezatnya ibadah, dia akan rindu untuk menanti waktu ibadah. Sehingga menjadilah orang imamnya ahli ibadah tersebut berkata, arihna ya Bilal bisholah. Mengambil ya Sayyidina Rasulullah. Kalau dalam keadaan susah, Sayyidina Muhammad SAW menyeru kepada Bilal, arihna biha ya Bilal, aku ingin sholat. Mana, kapan waktu sholat itu tiba ya Bilal? Dan Nabi di saat menemukan kesusahan menghadap kepada Allah dengan sholat hiburan. Kan menemukan lezatnya iman. Lah kenapa kita ibadah susah, sedekah pun nunggu orang yang butuh, minta dan seterusnya. Tidak pernah kita mencoba mencari-cari. Kok belum merasakan lezatnya ibadah, baik ibadah dengan harta kita, ibadah dengan zikir kita, ibadah dengan sholat kita. Kenapa? Karena sholat kita ternyata Masya Allah di saat kita takbiratul ihram nunggu kapan salamnya iman agar kita segera hengkang menuju ke tempat jualan, tempat kerja dan seterusnya. Puasa kita pun ternyata hanya merubah jadwal waktu makan. Tidak pernah merasakan bahwa saat itu dia adalah disanjung oleh Allah la khalufu fa min attabu indallahi min rihil misk. Tidak ngerti bahwasanya wa ana ajibi bahwasanya saat itu Allah akan berikan pahala khusus. Tapi ternyata puasa pun hanya sekedar merubah jadwal. Dia di siang hari kalaupun malam hari ingin bangun pun tidak dilakukan untuk beribadah, tidak digunakan untuk beribadah. Lebih banyak begadang dan seterusnya, siang hari pun lelap tidur. Ibadah haji dan umrohnya pun ternyata menjadi bahasa lain, menjadi dirubah, wisata. Biarpun dikemas dengan religi, sehingga di sana pun tidak sibuk untuk tunduk kepada Allah. Tidak sibuk untuk menangis, mengadu kepada Allah. Hanya keliling sana, keliling sini dan seterusnya. Mana tidak ada rasanya semuanya. Tidak menemukan manisnya iman, karena apa? Nah ini. Salatun man kunna fihi wajada halawatal iman. Kalau seorang sudah mempunyai tiga hal akan menemukan manisnya iman. Yang pertama ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, lebih mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari yang lainnya. Pembahasan khusus. Yang kedua, ayuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah, tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah. Yang ketiga ini. Ayakraha ayya'uda fil kufri, dalam riwayat Bukhari. Kalau riwayat Muslim ada tambahannya ba'da'an anqadahullahu minhu. Ayyakraha ya'uda fil kufri. Lah ini orang akan menemukan manisnya ibadah, manisnya sedekah. Kalau sudah di dalam dirinya itu ada rasa takut, benci, ayyakraha tidak senang. Ya'uda fil kufri untuk kembali kepada kekafiran. Kama yakrah, seperti dia tidak senang. Ayyukdhafa finnari, untuk diceburkan di neraka. Nah ini tidak senang untuk diceburkan di neraka. Lah bagaimana di api? Kalau ada orang takut diceburkan di api, bagaimana rasanya? Kalau di situ ada api, siapapun orang lewat situ nanti di situ ada api, api berkobar dengan bara, dengan kayu bakar yang Masya Allah sangat banyak masih. Dan mungkin makan menyala masih berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Ada. Di pinggir jalan raya ini. Dan di situ ada mungkin ratusan orang keker-keker, kuat-kuat. Orang perkasa. Dan kerjaannya orang itu apa? Siapapun lewat di jalan raya pasti dipegang, diceburin ke neraka. Dimasukkan ke api tersebut, dibakar. Kira-kira kita ini yang punya akal lewat enggak situ? Enggak mau, anak kita sana. Dan neraka Allah, malaikat Allah lebih hebat daripada ribuan manusia ini. Ceburin, awas. Neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah enggak usah diceburin deh. Setelika saja 2 menit punggung. Setiap lewat jalan ini awas, ketahuan ada orang, awas pakai baju hijau-hijau itu. Atau baju merah-merah, atau kuning-kuning, atau baju apa ada, baju putih-putih. Awas, ini itu pasukan penyetrika. Siapapun yang lewat jalan ini akan disetrika. Enggak lama, 2 menit. Ayo mau? Setrika. Nah kok mau ngentengin neraka, nanti biarpun di neraka kan nanti akan masuk surga. Setrika 2 menit saja yuk kalau mau, di punggungmu tuh. Nyos, nikmat. Jangan merendahkan neraka. Sombong itu. Bahkan sombong kepada neraka adalah termasuk kafir. Sebenarnya dia punya iman. Apa itu neraka? Hah? Oh. Apa itu surga? Merendahkan neraka berbentuk kekafiran. Makanya kalau ada orang mengatakan seperti itu, sebenarnya tidak ada iman di dalam hatinya. Kalau ada berkata, yang penting kan itu penting la ilaha illallah kita. Man qala la ilallah takhalal jannah. Yang ucapkan la ilallah masuk surga. Tenang aja, neraka kita ahli la ilallah. Umat Nabi Muhammad nih. Masuk neraka sebentar diangkat lagi. Enak aja ngomong itu. Mungkin dia tidak punya iman karena apa? Telah merendahkan neraka. Dan disebutkan lihat. Dalam kitab kecil yang selama ini kita pelajari di madrasah-madrasah. Yang dikumpulkan oleh Ibnu Hajar juga dalam Qawati ul Iman, diringkas dalam kitab Sulam Taufik misalnya. Merendahkan surga sendiri kafir itu. Apa sih surga? Ah. Apa neraka itu? Awas, hati-hati. Takut kita neraka. Karena di dalam neraka itu pasti murka Allah. Bukan takut kepada zatnya neraka, tapi murka Allah. Dan zatnya neraka ini ada siksa di situ. Ada murka Allah. Baik. Kalau ada orang entengin, ada orang-orang entengin biasanya adalah tasawuf-tasawuf palsu itu. Nah, sufi ini kemudian dirusak oleh orang-orang yang aneh-aneh itu. Dia pemalas dia, ahli maksiat, cuma pengen diwalikan sama kaumnya. Tenang. Allah ampuni, tenang aja. Kita berbuat dosa enggak apa-apa. Yang penting la ilaha illallah, jangan lepas. Jadi setelah berbuat maksiat la ilaha illallah, sebelum maksiat la ilaha illallah, sudah aman. Musibah. Dan ini ada model-model orang seperti itu. Sufi yang sesungguhnya adalah takut kepada Allah. Mendengar neraka menangis para kekasih Allah. Bahkan bagi ahli. Para sahabat Nabi mendengar ayat ini mengatakan, sungguh ayat ini sangat menggembirakan kami. Di saat ada kabar gembira, semua dosa akan diampuni kecuali menyekutukan Allah. Ada peluang bagi kami yang banyak dosa. Mikir dosa, bukan mikir la ilaha illallahnya lalu masuk surga. Bukan. Nah tadi, hendaknya kita senantiasa takut masuk bab kekafiran tadi. Kalau sudah kita merasa takut, lihat, pasti mudah ibadah, sejuk ibadah. Kalau takut, tidak ngentengin dosa. Jadi kekafiran itu adalah pintu neraka yang paling gede. Mundur. Pintu setelahnya namanya maksiat. Kabair, dosa gede. Jadi dosa yang paling gede namanya syirik. Menyekutukan Allah, itu sudah abadi di neraka. Ada pintu selanjutnya, pintu mundur. Pintu durhaka ke orang tua, durhaka ke suami, zalim ke istri, itu semuanya. Ini pintu gede-gede itu, wah, mabuk, zina, gede-gede. Terus sampai ujungnya ada dosa-dosa kecil. Artinya apa? Kalau memang kita betul-betul takut kepada Allah, dari dosa kecil pun segera minta ampun, jangan sampai, sebab dosa berkembang, dosa akan membawa dosa yang lainnya. Dosa membawa dosa yang lainnya. Terus berkembang. Makanya orang yang ngentengin dosa itu sebenarnya dia mendekati neraka. Sebab dosa kalau dientengin dianggap seperti tidak dosa, dia ngambil yang gede lagi, terus ngambil yang gede lagi, ngambil yang gede, enggak sadar. Ternyata tak taunya dia sudah diambang kekafiran. Karena apa? Ngentengkan tadi itu. Mengentengkan neraka. Tidak diambang kekafiran, tak taunya dicabut nyawanya dalam keadaan tidak punya iman selama-lamanya. Su'ul khatimah. Makanya dikatakan orang itu semakin dekat kepada Allah, semakin jauh daripada neraka. Semakin dekat dengan Nabi Muhammad, jauh dari neraka. Semakin dekat dengan ketaatan, jauh dari neraka. Kita jadi di tengah-tengah begini nih. Kita di tengah-tengah semacam ini. Ada neraka, ada surga. Ini ada maksiat, maksiat kecil. Kalau kita melakukan maksiat kecil karena ketaatan terus sampai surga. Semakin jauh dari ketaatan, berarti kita semakin dekat kepada neraka. Semakin banyak melakukan maksiat, semakin dekat ke neraka. Dan di ujungnya sana pintu yang paling gede menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tanda orang yang takut kepada kekafiran, balik kekafiran, takut untuk balik kepada kekafiran seperti takut masuk api neraka, itu ya. Nah, kalau kita gambarkan neraka, neraka lahir, neraka dunia kayak tadi. Dari tempat pembakaran tadi yang banyak algojonya itu 5 kilo. Tiba-tiba kita dibawa satu orang naik mobil. 4 kilo lagi tempat pembakaran. 4 kilo. 3 kilo lagi. Allah, 3 kilo. Hei, mau kemana ini? Ribut sama sopirnya ini. Mau kemana? Oh tenang, nanti ada belokan. 2 kilo lagi. Hei, mau kemana? 2 kilo. 1 kilo. Sadar dia. Dan juga begitu, setan selalu mengiring kita terus pelan dia. Sopirnya setan. Terus dibawa pelan-pelan, tiba-tiba na'udzubillah. Masuk kepada kekafiran yang apa, kekafiran atau menyekutukan Allah, dosa yang sangat gede sehingga tidak diampuni Allah. Dan itulah targetnya setan. Setan tuh membawa kita itu ya mampu-mampunya. Ada orang di bawah masih dosa kecil mati, ya setan ya senang-senang sedikit. Esok neraka bersama saya sebentar, kata setan. Nanti bisa lebih gede, diajak zina sama setan. Oh ya bagus, agak lama dengan saya. Sampai derajatnya, sana lo wilayah kafir kau. Sama saya selamanya. Senang setan. Dan itu target setan. Dan kelebihannya setan tuh dengan kita apa? Setan gak punya kerjaan lain kecuali jerumuskan kita. Kalau kita mana? Setan gak ada kerjaan lain kecuali jerumuskan kita. Gak ada kerjaan lain. Dan tidak tidur lagi kelebihannya dari kita. Kalau kita masih sering tidur. Nah ini, maka dari itu lihat. Hendaknya kita jangan mengentengkan dosa. Karena dosa sekecil apapun ternyata di kita itu adalah pintu menuju dosa gede. Dosa sekecil apapun pintu menuju dosa lebih gede. Dosa lebih gede ujungnya adalah kekafiran paling gedenya dosa. Na'udzubillah. Jangan mengentengkan. Takutlah kepada Allah. Pekerjaan. Makanya sekarang waktunya untuk segera tobat. Sekecil, jangan-jangan sebesar apapun dosa. Kita mulai dari dosa kecil juga. Kita mulai dari dosa yang paling gede. Kemudian ke dosa berikutnya. Sampai dosa yang kecil pun kita akan selalu sadari kalau itu dosa. Jika Allah tidak memaafkan, maka Allah akan menampakkan hukumannya nanti. Di alam barzah, diikuti di padang mahsyar, kemudian di neraka jahannam. Maka jangan mengentengkan dosa, segeralah kembali kepada Allah. Iyad'una min dunih, mereka yang menyekutukan Allah, memuja, yad'una memuja selain Allah, sesungguhnya yang mereka puja itu adalah perempuan. Bukan merendahnya perempuan, merendahkan perempuan. Jadi segala sesuatu yang lemah itu dianggap seperti perempuan. Perempuan itu lemah, bukan setan seperti perempuan, jangan salah. Ada bukan manusia inatha itu. Kenapa? Kebetulan juga berhala-berhala mereka itu diberi nama dengan nama-nama perempuan. Lata, Uzza dan seterusnya itu nama-nama perempuan. Jadi berhala-berhala mereka itu perempuan. Nama-namanya nama-nama perempuan. Dan berhala tidak bisa membuat apa-apa. Mereka juga ngerti. Cuman mereka sembah berhala-berhala mereka. Sehingga apa yang mereka sembah itu sebetulnya adalah sesuatu yang sangat lemah. Tidak bisa menolong dirinya sendiri, bagaimana menolong kita. Tapi mereka yakini. Wa iyad'una illa syaitana marida. Sesungguhnya yang mereka sembah itu adalah bukan berhala. Akan tapi di dalam berhala itu ada namanya syaitannya itu loh yang kau sembah sebetulnya. Yang mengajakmu untuk jauh dari Allah itu. Jadi mbah syaitan itu sebetulnya. Menyembah berhala, menyembah setan. Sebab yang mengajak adalah setan. Mengajak agar kita menyembah berhala, hamba-hamba Allah itu menyembah berhala. Bahkan dikemas dengan seolah-olah ini adalah beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah waktu itu. Nah, ini adalah kerjaan setan. Menyembah berhala, menyekutukan Allah, keluar dari iman, itu adalah seruan-seruan setan yang sebetulnya kita itu menyembah, apa orang itu menyembah setan atau patuh kepada seruan setan. Yang murtad mendengar seruan setan. Mulai dari dia mengikuti seruan setan, setan itu mengajaknya itu pelan-pelan. Kayak menggiring pelan, hibalnya. Jadi setan itu punya kayak punya tali, ayo sini. Setelah itu ada seorang hamba yang menoleh kepada talinya setan, dilihat. Bila digiring pelan-pelan, lakukan maksiat kecil dulu. Gede dulu, gede, semakin gede, semakin gede, sampai keluar dari iman. Dan itu setan yang mengajak. Semua kemaksiatan adalah begitu. Persekongkolan antara setan yang ada di luar kita dengan diri kita. Ammarah bin su', yaitu hawa nafsu kita. Maka di situ ada pendidikan yang sangat khusus untuk memerangi hawa nafsu. Tidak cukup kita bicara tentang bagaimana seruan setan. Setan mengajak kepada kekafiran, setan mengajak kepada kebencian, setan mengajak permusuhan. Akan tapi ternyata di dalam diri kita ada hawa nafsu yang dikatakan inna nafsal ammaratun bisu', yang hawa nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Dan ada persekongkolan antara setan dan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita sendiri. La'anallahu, Allah mengutuk setan tersebut. Waqala, dan setan itu sudah berjanji. Setan itu berjanji. Banyak janji, na'akudannala, akudannalhum surat Taqal mustaqsir. Al-aqudan lahum ta'ab sama. Al-aqudan lahum. Dalam janji Allah di la'at, janji syaitan la'at takhidan. Janji. Demi sungguh aku akan tongkrongin. Di saat mereka di tempat-tempat yang baik. Bukan saja di tempat kotor, bukan tempat perjudian. Syaitan ada di sana saya. Bukan di tempat mabuk, bukan tempat zina, bukan dagang, tapi di tempat yang baik pun setan nongkrongin kita. Ala siratikal mustaqim. La attakhidanna, sungguh aku akan ambil, akan aku goda, akan aku jerumuskan. Min ibadika, dari hamba-hambamu ya Allah, nasiban mafruda. Nasiban, nasiban itu adalah akan aku ambil jatahku untuk menjadi kawanku mafruda yang sudah tentukan. Pokoknya dia pengen mencari sebanyak-banyaknya pokoknya. Pokoknya sampai jatahku tuh, jatahmu berapa sih setan? Penuh neraka ini. Tuh. Jatahnya begitu. Jadi targetnya semua ini dibawa oleh setan. Tapi kan ada yang dijaga oleh Allah. Yang tidak bisa orang-orang yang ikhlas. Ada orang dalam ayat lain disebut, wala ughwiyannahum ajma'in. Kata setan. Sungguh akan aku gelincirkan semuanya, enggak pandang siapa dia. Ustadznya gelincirkan kata. Jadi yang goda menggoda ustadz ya setannya kelas ustadz itu. Mufti ya kelas mufti, udah gede, jangan ngentengin, jangan merasa oh kalau saya sudah alim ini bebas. Setan, oh awas hati-hati, setannya juga kelas begitu. Dia ngerti fikih juga, ngerti, bisa baca tafsir, bisa baca. Oh ngerti, saya bisa untuk jerumuskan. Makanya ada orang kepleset dalam pemikirannya. Fatwa diikuti hawa nafsunya, nafsiri seenaknya. Ya, sesat dalam urusan hadis, pendusta-pendusta hadis. Itu setan yang jerumuskan. Ila ibadaka minhum, kecuali hamba-hambamu dari mereka, al-mukhlasina, yang mereka tulus, pilihan, yang terbebas dari virus-virus tersebut, yang takut kepadamu. Yang ikhlas, yang tulus dalam mengabdi kepadamu ya Allah. Jadi setan itu berjanji untuk jerumuskan hamba-hamba Allah ini. Dan berjanji wala udhillannahum, akan aku sesatkan mereka. Allah yang ngasih tahu ini. Bukan sekedar ustaz ngasih tahu, Allah sudah ya di sana ada nah, sekarang lebih percaya dengan bualan hayalannya dukun. Oh, di sana angker. Orang lewat sana mobil jungkir balik. Itu pikir kita hati-hati itu. Urusan omongannya dukun kita percaya, bualan di pinggir jalan kita dengar itu, takut kita lewat situ, aneh kan? Aneh, pernah ada enggak? Jalan angker, ada ininya. No. Yang ngomong itu siapa dia? Bukan ahli iman itu. Ada, oh, takut jadi lewat situ, man. Serem. Banyak orang kecelakaan di situ. No. Ya bukan masalah angkernya. Uang jalannya agak nyerong, enggak kelihatan, tiba-tiba orang ngerimnya dada, ini belakang tambah ya banyak. Enggak, anggap saja ini yang ngomong saja enggak jelas orang bisa percaya. Bagaimana ini yang berfirman ngasih tahu Allah, yang ngasih tahu yang katanya kita iman kepada Allah. Setan itu berjanji wala udhillannahum, akan aku jerumuskan mereka. Wala umanniyannahum, terus oleh setan diiming-iming. Diajak untuk hayal, masih lama, ntar aja deh. Tobatnya nanti aja kalau sudah tua. Sedekahnya nanti buka dulu, usaha dulu. Nanti kalau semakin gede usahamu kan semakin banyak. Bisa bersedekah. Mau sedekah hari ini sama setan dibisiki untuk peluang bisnis lagi. Padahal sudah niat, saya pengen niat berinfak. Punya duit 10 juta. Bismillahirrahmanirrahim, mau sedekah 10 juta untuk santren, fakir miskin dan sebagainya. Setan datang. Bagus kamu sedekah, niatmu baik. Cuman kalau seandainya kamu tanamkan buat bisnis, nanti kan bisa lebih banyak, kamu bisa sedekah lebih banyak lagi. Oh iya betul setan, bisnis. Lupa enggak sedekah lagi. Enggak ada ntar, dekat sekarang langsung itu udah berkembang nanti. Enggak usah nunggu bisnis mah urusan lain nanti. Sudah niat bersedekah, mundur lagi. Prospektif kata setan. Ini enggak ada lagi peluang ini, selain ini. Kesempatan itu. Pondok kan perlu bantuan nanti, bisnis dulu nanti. Akhirnya, iya bisnis dulu, setannya ajib. Bisnis. Yang lain sudah berak-beruk membantu fakir miskin ini semuanya, dia masih bisnis. Lah kok bangkrut juga. Berikan Sholat pun demikian nanti kalau sudah tua. Tobatnya nanti kalau sudah tua. Iya kalau tua, kalau sempat tua. Hati-hati loh ya, banyak orang mati muda sekarang. Coba dicari survei itu. Orang yang mati di atas 60 tahun lebih sedikit daripada yang mati di bawah 60 tahun. Ya. Apalagi yang mati di atas 100 tahun lebih sedikit dibanding yang mati di bawah 100 tahun. Coba. Ayo. Dikit ini. Hati-hati. Banyak anak-anak muda. Jangan menunggu nanti masa tua. Itu kerjaan setan untuk menjadikan kita berangan-angan panjang suruh tobat. Nanti suruh berbuat baik ntar dulu deh. Masih ada waktu, kesempatan. Nanti aja. Urusan dunia di nomor satu kan kadang-kadang, wah ini kesempatan dengan kalau ibadah kan bisa ditunda, nanti kan sunnah lagi. Waduh, kacau ini. Wala amurannahum falayubatikunna adhanal an'am. Ini adalah mengarah kepada kesyirikan dulu orang-orang kafir jahiliyah itu. Kalau ingin punya hajat dan sebagainya, mereka akan menghadiahkan onta-onta atau binatang-binatang mereka ke berhala-berhala. Dengan cara dikasih tanda, maka dipotong kupingnya atau apanya, maksudnya dikasih tanda. Adhanal an'am, ini tanda bahasa ini akan aku serahkan untuk berhala. Ini adalah kekafiran maksudnya. Walau yughayyirunna khalqallah, kemudian akan merubah khalqallah, ciptaan Allah. Di sini ditafsiri banyak. Di antaranya merubah agama Allah yang sudah Allah fitrahkan kepada seorang hamba. Sebab meyakini adanya Allah adalah fitrah. Beriman, iman adalah fitrah. Di mana-mana orang mencari Allah. Sehingga dikatakan dalam hadis Nabi, kullu mauludin yuladu ala al-fitrati. Semua orang itu dilahirkan sesuai dengan fitrah. Fitrah keimanan, fitrah mencari kebenaran, fitrah kenal Allah Subhanahu wa taala. Fitrah tidak mau dengan kemaksiatan, itu aslinya. Fitrahnya manusia. Sehingga kalau sudah bicara fitrah itu, lihat kita cari di penjuru dunia, semua orang mempercayai adanya Tuhan. Cuman mereka salah alamat. Ada yang nyembah batu, ada yang nyembah kayu, ada yang nyembah matahari, tapi dalam fitrahnya adalah mencari Tuhan. Makanya di saat fitrah itu bertemu dengan syariat atau bimbingan, sangat mudah. Inilah ahli iman. Fitrah. Kemudian menantang fitrah tersebut. Tidak mengakui adanya Allah dan seterusnya. Sehingga kita bicara keimanan, dalil untuk sampai kepada keimanan kita dengan dua. Yang pertama dengan tiga hujjah. Hujjah syar'iyah tentunya. Kedua hujjah akliyah dengan akal. Yang ketiga adalah fitrah. Dan fitrah manusia normal itu akan selalu menyeru kepada kebaikan. Selalu menyeru kepada kebaikan. Biarpun penjahat kelas berat pun, dia sebetulnya menghargai kebaikan adalah kebaikan. Perampok nomor satu di kampung itu pun, kalau punya anak perempuan yang cantik, pengen punya menantu adalah yang baik. Tidak pernah dia bercita-cita, wahai anakku, suamimu adalah harus perampok, pembunuh lebih hebat dari saya. Itu enggak ada ngomong gitu. Biarpun dia perampok penjahat, karena fitrahnya selalu menyeru kepada kebaikan. Lah sudah mengingkari itu, merubah itu semua, termasuk taghyir khalqillah. Dalam riwayat lain juga ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat banyak riwayat Imam Bukhari, subhanallah, la'anallah, Allah mengutuk al-wasimat, orang yang bikin tato dan sebagainya, merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk membuat tato adalah merubah ciptaan Allah yang diharamkan. Kemudian meramping, menyambung rambut al-wasilah, menyambung rambut palsu biar kelihatan. Kemudian merampingkan gigi, bukan untuk tujuan kesehatan, bukan untuk tujuan pengobatan, merampingkan gigi. Kemudian dibahas oleh para ulama juga, ini pembahasan yang termasuk itu yang namanya membuat tato. Tapi di situ ada tobat ya, ini kami sisipkan saja, tobat dari tato tidak harus istrika, cukup menangis kepada Allah. Jika dulu Anda waktu memakai tato adalah karena kebodohan, semoga Allah mengampuni. Ya, selesai. Jadi yang tato enggak usah disetrika. Tobat saja, menyesali itu dosa. Sebab itu bukan dosa menyekutukan Allah. Dan cara tobatnya cukup menyesali saja. Sehingga dikatakan tato itu baru akan wajib dihapus kalau memenuhi 5 syarat. Waktu memasangnya dalam keadaan dewasa, Malik waktu masangnya dalam keadaan mengetahui, dua. Yang ketiga adalah sebelum tertutup dengan kulit. Yang keempat adalah tidak ada manfaatnya. Yang kelima adalah dalam keadaan dia sudah mengetahui, mengerti. Tapi kalau waktu menanamnya tato itu adalah dalam keadaan dia masih kecil, belum balig, atau tato itu sudah tertutup dengan kulit, nggak usah lagi dibongkar. Atau tato itu dipasang dalam keadaan dia itu adalah tidak mengerti yang pertama, masih nggak ngerti hukumnya. Karena dibergaul dengan orang-orang yang benar, tiba-tiba pasang tato berarti karena jahil, bodoh. Atau di saat memasang tato itu karena dia masih kecil, nggak ngerti, belum balig. Atau tato itu sudah terbungkus oleh kulit yang baru lagi. Atau tato itu ada manfaatnya. Saat ini ya, bukan kita sengaja menanam tato. Ya manfaatnya, mungkin tato itu menutup kekurangannya. Dan waktu memasangnya adalah dalam keadaan dia tidak ngerti. Termasuk ini rata-rata preman-preman itu adalah waktu masang tato adalah dia nggak ngerti. Karena dia belum ngaji waktu itu. Akhirnya kita hadir majelis Buya misalnya. Gimana saya pengen tobat, biarkan tatomu itu. Tapi saya pengen ngaji, ya ngaji saja sudah. Katanya nggak sah wudhu. Siapa yang mengatakan tidak sah wudhu? Selagi sudah tertutup dengan kulit, yang wajib dibasuh bukan di dalam kulit tapi di luar kulitmu. Makanya kita sering ada melihat orang suruh nyetrika, insyaallah, masyaallah, nyiksa orang, haram itu. Biarkan yang punya tato itu terus. Tapi yang penting tobat, menyesal, jangan membuat lagi. Jadi hukumnya membuat tato hukumnya adalah haram. Yang sudah punya tato, hukum membuangnya adalah ada dua. Ada yang wajib, ada yang tidak. Yang wajib adalah kalau memenuhi syarat tadi. Memenuhi syarat dibangun, waktu membuatnya adalah dewasa, dia ngerti hukumnya, kemudian gak ada gunanya, kemudian belum tertutup sama kulit, maka saat itu dibongkar, boleh. Oh, cara yang kelima ya, syarat yang kelima adalah operasinya, atau empat tadi ya, anak kecil, sebelum dewasa, tidak mengerti ilmunya, sudah tertutup kulit, kalau sudah tertutup kulit, gak usah lagi dibongkar. Ada manfaatnya, kalau ada manfaatnya, kita pernah tanya kepada guru kami, manfaatnya apa sih tato itu? Soalnya bingung manfaatnya ini apa ya. Cuman begitulah ulama menyebutkan ya, barangkali suatu ketika ada orang perempuan tidak sengaja atau membuat tato sebelum dia mengerti ilmunya. Seorang perempuan membuat tato sebelum ngerti. Kemudian setelah itu tato itu ternyata waktu ketika ada orang melamar dia itu gara-gara ngelihat sepintas ada coretan di mana gitu itu. Akhirnya suaminya sedang karena itu, ya sudahlah karena suaminya senang dan waktu itu juga sudah jangan dibongkar. Tapi tidak boleh sengaja membuat dihiasi, tidak boleh, haram membuat. Kemudian kalau harus dioperasi, operasinya tidak sampai menjadikan dia bertayamum. Artinya mungkin dia harus diproses, kemudian ditambal sehingga tidak bisa sempurna wudhunya. Kalau sampai menjadikan wudhunya tidak sempurna, maka tato nggak usah dibongkar. Ini merubah ciptaan Allah yang wajib dibongkar dan tidak dibongkar, sepertilah hukumnya. Jadi yang punya tato biarkan seperti saya. Rata-rata tato hari ini adalah tidak wajib dibongkar, tidak wajib dihapus. Karena sudah tertutup dengan kulit. Bagaimana dengan tato saya? Saya ingin ngaji di pondok, ngaji saja. Kalau saya ingin jadi ustadz, ya enggak apa-apa. Mengapa? Kenapa? Malu dong saya kelihatan bagus. Malu, kamu pernah merasakan dosa. Malu itu menghapus dosa. Tapi gimana saya ceramah? Ya enggak apa-apa. Biar sadar para santri itu. Ini preman saja bisa jadi ustadz, santri mondok bertahun-tahun enggak mau jadi ustadz. Ini biar sadar. Nah, ini aneh cambuk nih bagi para santri. Biar tahu tuh mantan preman saja bisa jadi ustadz. Ini yang mondok bertahun-tahun tidur saja sudah. Nah, ini biar sadar. Enggak apa-apa. Baik. Masalah merubah ciptaan Allah ini pembahasan panjang. Insyaallah kita hadirkan pembahasan khusus nanti. Itulah kerjaan setan. Wa may yattakhidhi syaitana waliya. Lah kalau sudah orang menjadikan setan itu adalah yang dipatuinya. Wali itu yang dibatuinya. Tadi kan mematuhi setan. Yang didengarnya. Min dunillahi, sudah enggak mau dengar Allah, faqad khasira khusrana mubina, maka dia telah rugi dengan kerugian yang sangat. Yaitu hum wa yumannihim. Setan itu selalu menjanjikan, mengiming-iming. Tapi kan janji yang baik kemarin diterangkan oleh guru kita, guru kami Habibullah Muhammad Bahrun, setan itu menjanjikan fakir, menjanjikan ya tadi tidak bersyukur. Itu janji-janji setan tuh kamu ini. Menjanjikan kefakiran sampai kepada kekufuran. Yumannihim, kemudian juga menjadikan orang selalu berangan-angan sampai tidak ingin segera tobat tadi. Wa ma ya'iduhumu syaitanu illa ghurura. Dan setan tidak akan mengiming-iming, tidak akan menjanjikan kecuali menjadikan kita semua tertipu. Tipuan setan itu semua. Yang diiming-iming oleh setan adalah tipuan. Ulaika ma'wahum jahannam wa la yajiduna 'anha makhisa. Mereka itu yang ikuti setan, yang tidak patuh dengan syariat Nabi, tidak segera tobat, mematuhi setan, maka mereka itu adalah orang-orang yang akan di neraka jahannam. Dan tidak ada pintu keselamatan lagi sudah. Kalau sudah masuk neraka dalam keadaan kafir, na'udzubillah, tidak ada jalan lagi. Sudah, na'udzubillah. Baik, ini ada satu apa namanya, orang-orang barat, orang-orang kafir itu kan selalu ingin mencari-cari setan, apa ayat-ayat Al-Quran. Ini disebutkan inna Allah la yaghfiru ayyushraka bi, Allah tidak akan mengampuni semua yang menyekutukan Allah. Tapi sisi lain ada ayat-ayat lain, Allah akan mengampuni semua dosa-dosa. Mengatakan ini pertentangan. Sisi lain tidak akan mengampuni, sisi lain mengampuni. Ini bagaimana Al-Quran? Ternyata daripada isu yang disebarkan oleh setan itu menjadikan orang-orang di luar Islam sendiri penasaran, ingin mengamati. Ternyata banyak di antara mereka menemukan ternyata yang dimaksud yang tidak akan diampuni itu adalah kekafiran. Selain daripada kekafiran akan diampuni, bahkan dikatakan kafir sekalipun mereka menemukan. Dan ini terbukti di negeri kafir sana, dikisahkan setelah mereka ingin melacak Al-Quran yang katanya bertentangan ini, yang pertama Allah akan mengampuni semua dosa-dosa, sisi lain Allah tidak akan mengampuni dosa ini yang menyekutukan Allah. Ini tidak mengampuni, kok ini mengampuni? Mereka melacak di dalam Al-Quran, ternyata di dalam hadis dipadukan sendiri oleh mereka sendiri. Ternyata mereka menemukan misalnya al-Islam yajubu maqablahu. Ternyata orang sekafir apapun mereka, jika masuk Islam akan menjadikan Allah akan mengampuni dosa yang lalu. Jadi biarpun itu kekafiran, orang kafir masuk Islam nol saat itu, sehingga dia seperti orang yang tidak punya dosa, dan saat itu menjadi nol, pedometer rekeningnya itu nol, apa nama, hitungannya itu nol, tidak punya dosa, seperti bayi yang baru dilahirkan dari perut ibundanya. Maka mendengar itu banyak yang terkagum. Itu adalah sebuah kemuliaan. Artinya apa? Tidak akan menghitung masa lalu, asalkan orang kembali. Jadi orang dari kafir masuk Islam, maka Islam itu menutup dosa yang lalu. Biarpun dia penjudi, biarpun dia pemabuk, biarpun masuk Islam, maka ketahuilah dia adalah orang yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bahkan kadang begitulah Allah Subhanahu wa taala akan diampuni oleh Allah. Bahkan begitulah Allah kadang menjadikan orang itu tobat bukan melalui lesannya para dai, akan tapi justru lesannya orang-orang munafik tersebut. Bahkan disebutkan suatu ketika ada salah satu orang Yahudi itu menyeru satu orang Yahudi. Dikisahkan bahwasanya ikutilah agama Muhammad itu. Kau akan beruntung kalau ikut agama Muhammad, karena aku dengar dari kitab suci yang kita baca seperti itu. Yang lain mengatakan, tidak, kita tidak perlu ikut Nabi Muhammad, agama Muhammad. Enggak perlu. Akhirnya satu orang yang mempercaya itu, namanya Mukhairik. Yang mempercayai Nabi Muhammad karena kaumnya tidak mau, dia pergi menuju Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Membawa kudanya, membawa hartanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat itu pas Nabi dalam keadaan berperang, ikut bersama rombongan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mati di medan laga, belum sholat, belum ngapa-ngapain. Belum sholat, belum ngapa-ngapain, ternyata Pak dengan keimanan langsung membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iman dia, bersyahadat, ikut Nabi, langsung ikut perang. Ternyata mati syahid, habis dosa yang lalu sudah tidak dihitung, padahal dia seorang Yahudi. Sehingga dikatakan dia adalah Sa'ik Yahud, Mereka adalah pemimpin orang Yahudi untuk masuk Islam, seperti halnya Salman Al-Farisi itu adalah penggiring orang-orang Persia, dan seperti halnya Bilal bin Rabah itu adalah penggiring orang-orang Habasyah. Jadi tiga-tiga orang yang dari asal kekafiran menjadi ahli iman, Salman Al-Farisi dari Persia menyembah api, Bilal bin Rabah dari Habasyah, kemudian tadi yang kita sebutkan Muhayrik itu adalah orang dari Yahudi, akan tapi dengan keimanannya baru iman, bersyahadat, ikut perang, belum ngapain, belum punya amal yang lain, juga jihad, mati di medan laga, ternyata di surga tertinggi. Ini adalah kabar gembira bagi siapapun yang di luar Islam sana. Lihat, Islam tidak mengajak permusuhan kepada siapapun. Lihat, kalaupun Anda tidak menerima Islam, Anda tetap menjadi tetangga baik kami, wahai orang Nasrani. Kita dilarang agama kami, melarang kami bermusuhan dengan Anda. Akan tapi ketahuilah, wahai orang Nasrani, kalau Anda masuk Islam, Anda akan menjadi saudara kami yang sesungguhnya. Dan ketahuilah dosamu yang lalu, lihat. Dan ini hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah, dosamu yang lalu tidak akan dihitung sejahat apapun yang kau lakukan pada masa lalumu. Jika kau kumpulkan semua kejahatan manusia di dunia pada dirimu, kemudian engkau masuk Islam, bersyahadat asyhadu an la ilallah, bahkan mungkin engkau belum berbuat baik apapun, ternyata dicabut nyawamu, beres. Di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulia. Dan inilah para orang-orang kafir sana setelah melihat ayat ini, ternyata Islam mudah semacam itu. Ternyata dikabarkan Syekh Mutawalli Sa'rawi menceritakan telah berbondong-bondong masuk Islam gara-gara mencurigai Al-Qur'an. Gara-gara mencurigai Al-Qur'an, ternyata lah mereka tergugah, oh Islam itu enak, Islam mudah, Islam memuliakan, Islam menghargai, maka mereka malah masuk Islam. Baik, ini saja yang bisa kami hadirkan. Semoga Allah menjaga iman kita, jangan sampai kita itu terjerumus di dalam masuk kekafiran. Tapi ingat, orang tidak cukup hanya mengomong semacam itu, akan tapi takutlah kita mendekati kekafiran dengan takut mendekati kemaksiatan. Kemaksiatan apapun, kita harus berusaha di saat kita melakukan satu kemaksiatan, segeralah memohon kepada Allah pengampunan, minta kepada Allah semoga Allah mengampuni, dan biasakan untuk menyesali dosa-dosa tersebut. Maka kita tidak akan melangkah kepada dosa yang lebih gede lagi, karena kita apa? Dengan dosa yang kecil kita sudah menyesal, dan tanda itu hamba yang dijaga imannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah ahsanal jaza, syukran kathiran kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Semoga ilmu yang beliau sampaikan dapat kita fahami dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga Allah memuliakan kita semua di dunia dan di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita memasuki bagian tanya jawab. Kepada para jamaah yang ingin bertanya, kami persilahkan. Satu penanya dari jamaah bapak-bapak dan satu penanya dari jamaah ibu-ibu dengan masing-masing satu pertanyaan. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang kami hormati, ada seorang ustaz yang sering menggembar-gemborkan kepada jamaahnya bahwa dia telah bertemu dengan Rasulullah SAW. Assalamualaikum. Bagaimana sebaiknya kalau ada seseorang telah bertemu dengan Rasul, apa harus diceritakan atau harus disembunyikan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, mungkin keluarga saya tahu ya bahwa saya tuh di rumah nggak pernah lepas dari radioku kalau ada kesini tuh gitu, terus selalu mengajak, mencontoh, mendoakan ya, terutama keluarga saya sama tetangga gitu. Yang ingin saya tanyakan, buat sampai manggil saya tuh kemarin saya pulang tuh bukan nama saya, Buya datang, Buya datang, Buya. Nah saya tuh pengen nanya gimana saya menyikapi orang seperti itu, Buya. Gimana, Bu? Kenapa dia? Dia manggil saya tuh bukan manggil nama saya lagi, sampai saya datang tuh, Buya datang, Buya datang. Aduh ya Allah, saya tuh kaget, ya Allah subhanallah. Ya mungkin karena ya enggak tahu. Jadi saya tuh bengong aja kok, ya Allah, ya mudah-mudahan ya maksudnya baik gitu, ya maksudnya baik kan. Ya Allah gitu aja pertanyaan, gimana sama nyikapi keluarga saya gitu yang ngomong, Buya datang, Bu. Saya kan kalau datang tuh suka iseng lakson dulu, oh, Buya datang. Aduh saya teh, ya Allah. Ya itu aja Buya pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Masalah mimpi ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari meriwayatkan dalam satu hadis sahih, dan juga para imam muhaddisin yang lainnya menyebutkan, man ra'ani fil manami safa yaruni yaqinan, dalam riwayat yaqdatan fa inna syaitana la yatamatsalu bih. Barang siapa yang pernah melihatku di dalam mimpi, maka dia akan melihatku di alam nyata. Dalam riwayat semacam itu. Karena syaitan tidak bisa menjelma menjadi aku. Yang mimpi ketemu Rasulullah adalah benar itu Nabi. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Karena tidak ada syaitan yang menjelma menjadi Nabi. Hanya yang harus kita fahami adalah kaidah syar'iyah. Jika di dalam mimpimu Nabi menyuruh yang tidak baik, itu pasti ujian bagimu. Karena yang harus kamu dengar adalah syariat zahir di saat kamu terbangun, bukan di saat kamu tidur. Dan itu kabar gembira kalau ada orang bisa ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi tidak ada jaminan juga orang kalau ketemu Nabi langsung selamat, tidak ada jaminan, karena itu termasuk bab karomah. Ada sebagian orang mengatakan jaminan, jangan mengatakan jaminan. Dan orang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah itu dikatakan Nabi akan bertemu secara langsung. Maksudnya apa? Ini ditafsir para ulama, yang bertemu Nabi dalam mimpi itu benar Nabi. Bukan setan menjelma, setan tidak bisa menyerupai menjadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan nabi yang lainnya. Kalau ternyata menemukan Nabi itu pincang dan sebagainya, itu koreksi bahasanya ada yang pincang di dalam dirimu. Sebab Nabi kita ketahui di alam zahir adalah, makanya yang jadi kaidah alam zahir yang kita baca di Syama'il Muhammadiyah, Nabi wajahnya ganteng, rambutnya begini, matanya begini, kakinya begini. Ini yang kita percaya, bukan dengan mimpi. Cuman kalau di dalam mimpi kita diberitahu kalau itu adalah Nabi, Allah yang berikan tahu, ilham. Tapi apakah jaminan orang ini bakal masuk surga dan seterusnya? Entar dulu dong. Itu seperti halnya karomah yang Allah berikan, keramat, karomah, kemuliaan. Jika Anda diberi oleh Allah yang demikian ini, hendaknya langsung koreksi diri. Pantaskah aku diberi semacam itu? Sebab bagi seorang ternyata yang semula seperti karomah, bisa menjadikan berubah. Sehingga para kekasih Allah itu di saat diberi karomah, karomat oleh Allah, dia ingin segera lepas. Tidak ingin melihat karomat, karena apa? Kalau dia berhenti kepada karomat tersebut, berarti saya berhenti menuju Allah. Sehingga para kekasih Allah kalau diberi oleh Allah karamah, dan itu bisa dikatakan oleh Ibn Athaillah bab waridat, sesuatu yang sifatnya maknawi, rohani, itu adalah seperti karamah. Allah memberikan kepada seorang hamba waridat, Allah memberikan kepada seorang hamba mimpi ketemu Nabi, atau ada karamah kemuliaan-kemuliaan. Itu tidak boleh menjadikan dirinya berubah menjadi sombong nanti. Harus diyakini itu dari Allah. Bahkan mereka para kekasih Allah itu, kalau diberi oleh Allah seperti itu mereka sangat malu, akan disembunyikan dari manusia seperti menyembunyikannya perempuan, seperti seorang perempuan menyembunyikan darah haidnya. Ini kaidah. Lah kok diobral, ini kan pertentangan dengan kaidah para wali itu. Dan itu antara dirimu dengan Rasulullah, antara dirimu dengan Rasulullah. Kecuali memang dalam mimpi itu ada pesan untuk hubungan dengan urusanmu dengan Rasulullah, kemuliaan antara engkau dengan Rasulullah. Oh, kalau ada di antara yang hadir bertemu dengan Rasulullah, itu kemuliaan. Tidak, salam, sampaikan salam kami untuk Rasulullah SAW. Dan itu benar Rasulullah. Kalau ternyata Rasulullah di dalam mimpi mengajari yang tidak baik, tidak boleh engkau ikuti. Itu ujian bagimu. Harus yang engkau ikuti adalah syariah zahir, apa yang diajarkan oleh guru-gurumu di saat terbangun, bukan di saat tertidur. Ilmu tidak diambil dari tidur. Mimpi tidak boleh jadi hujah. Dan ilham juga bukan hujah. Tapi hujahmu adalah itu perkataan para ulama yang diambil dari Nabi SAW, para mujtahidin. Hidupmu jangan berurusan dengan mimpi, mimpi, mimpi, mimpi. Memang kita perlu rindu kepada Nabi, pengen ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi, masya Allah. Sampai satu penyair, famunu bil wisali walau bil manam, ya Allah, berikan kepada kami kesempatan untuk bertemu Nabi biarpun dalam mimpi kami, Allah. Kita ingin ketemu Nabi biarpun dalam mimpi. Akan tapi itu kan kenikmatan antara kita. Itu adalah satu karunia, kemuliaan yang diberikan Allah kepada seorang hamba, dan itu masalah antara pribadi dia dengan Rasulullah. Dan kalau orang sungguh bertemu mimpi, ketemu Rasulullah secara sesungguhnya, kita bertanya Habib, Guru Mulia, Habib Idrus Ibn Umar Al-Kaf, Guru Mulia kami. Mengatakan, wahai anakku, wahai ibni, orang mimpi ketemu Rasulullah itu bahkan main-main. Salafuna, kalau ketemu Rasulullah itu langsung diinfakkan hartanya semuanya, karena bersyukur. Diinfakkan separuh hartanya, melakukan kebaikan. Dan disembunyikan karena apa? Ingin ketemu Nabi lagi. Bukan menjadikan dirinya sombong. Karena waktu itu ada isu-isu anak-anak kecil, anak-anak suka sering ngaku-ngaku ketemu Nabi. Akhirnya ada satu orang dari Indonesia, kami kawani, kami temani untuk bertanya kepada beliau, Habib Abdurus bin Umar Akaf, guru kami, sudah wafat, Allah irhamu. Tidak mudah, mimpi itu adalah besar. Seperti orang kalau mendapatkan permata itu bagaimana? Dan nanti bakal dikasih lagi, takut tidak dikasih lagi, dia dijaga. Ini pribadi antara dia dengan Rasulullah. Nikmat besar. Dan bagaimana orang ketemu Rasulullah itu? Hebahnya Nabi Muhammad. Gimana orang yang mencintai Nabi? Jangan kau kok ketemu Rasulullah. Ketemu seorang yang alim saja kita akan berubah dalam sesaat. Lihat, maksiat berkurang. Semakin dekat pada orang alim loh. Bagaimana mimpi ketemu Rasulullah? Lah mimpi ketemu Rasulullah di majelisnya menjadi berubah. Sombong. Ketemu orang bukan tambah baik. Pelitnya masih nempel misalnya. Misalnya, oh ini ketemu Nabi ini istimewa. Ketemu Rasulullah adalah hak. Tapi tidak boleh, hukum tidak diambil dari mimpi. Hukum tidak diambil dari mimpi. Dan mimpi tidak boleh kita jadikan patokan di saat hidup. Di saat kita bangun. Misalnya tadi yang mimpi Nabi dalam keadaan pincang. Apakah Nabi pincang? Oh tidak, disebutkan dalam Syama'il Nabi tidak pincang. Berarti pincang dirimu, kelihatannya kamu ogah-ogahan menuju Rasulullah. Sampai digambarkan Nabi pincang. Berarti kamu yang pincang. Sholatmu malas dan seterusnya. Oh buku terguka koreksi. Bukan langsung, oh Nabi pincang ya loh. Enggak mungkin begitu. Kalau orang ketemu Nabi ya sesungguhnya langsung koreksi. Kenapa kok Nabi pincang? Kenapa kok Nabi nangis? Kenapa kok Nabi begitu? Kenapa dirinya yang dikoreksi? Dia itu gambaran dari dirinya. Bukan Nabi itu gambaran diri. Maksudnya apa? Nabi tampak sesuai dengan kadar kita. Ini adalah masalah mimpi ketemu Rasul. Bukan main-main. Nikmat besar dari Allah. Semoga Allah mempertemukan kita dengan Nabi dalam mimpi dulu. Sebelum, tapi ingat setelah itu, jangan bohong. Jadi mimpi tidak perlu diobral. Tanda ketulusanmu bersama Nabi, kau tidak akan mengobral. Sebab kalau obral itu masuk bab kesombongan, Rasulullah tidak senang, tidak bakal datang lagi nanti. Kecuali ada pesan secara sesungguhnya, seperti Sayyidina Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam mimpi itu, Sayyidina Rasulullah titip salam kepada Imam Ahmad ibn Hanbal. Sayyidina Imam Syafi'i mengirim utusan kepada Imam Ahmad ibn Hanbal untuk menyampaikan salam. Kemudian setelah itu disampaikanlah salam kepada Sayyidina Imam Ahmad ibn Hanbal tentang salamnya Rasulullah. Begitu gembiranya Imam Ahmad. Makanya Imam Syafi'i menyampaikan karena apa? Ada pesan. Sehingga disampaikan. Setelah disampaikan kepada Imam Ahmad, Imam Ahmad saking bergembiranya dikasih jubah. Dikasih jubahlah Imam Syafi'i. Dikasih jubah Imam Syafi'i saking senang juga. Sampai dia katakan, diambil min hizanati atau min ala badanihi. Ini diambil dari lemarinya atau diambil dari badannya? Diambil dari baju jubah yang dipakai. Subhanallah, Imam Syafi'i dengan muridnya. Karena Imam Syafi'i meyakini bahwa muridnya sampai disalami oleh Rasulullah, berarti muridnya istimewa, muridnya disalami. Hormat Imam Syafi'i kepada muridnya yang disalami oleh Rasulullah. Muridnya disalami. Sehingga sampai bajunya dicuci, kemudian mengambil berkah dari bajunya Imam Ahmad ibn Hanbal. Ini termasuk dalam manakibnya Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Yang disalami Imam Ahmad hebat. Tentunya ini bukan merendahkan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ditemui malahan. Hebat juga. Semuanya hebat ini. Imam Syafi'i ditemui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seperti ini disampaikan atau ada pesan-pesan khusus, Nabi berkata, fulan ini, satu Habib Idrus bin Al-Kaf cerita waktu itu, guru kami, ada di Hadramaut ini ada orang, seorang habaib pernah mimpi ketemu Rasulullah, tapi diceritakan ke orang lain karena apa Rasulullah pesan, ya wahai cucuku, itu ada orang memandikan jenazah belum sempurna, kamu cepat ke sana lihat di punggungnya ada apa itu. Bangun, tiba-tiba dilihat ada tempelan kotoran apa yang belum dibersih si kenal. Nah, ini kan ada hubungannya dengan orang lain. Kalau setiap hari hanya cerita, wah aku ketemu Nabi ini, ente ini siapa? Hah? Ibadahmu seperti apa? Loh, kok makamu hebat bener? Cuman kita tidak boleh mendustakan kalau ada orang ngomong seperti itu. Ya kita percaya khusnudzon mungkin dia benar, tapi kalau Anda ketemu Rasulullah dalam mimpi Anda, Anda jaga itu agar esok hari datangi lagi oleh Nabi SAW. Kemudian bab lain adalah bab dusta atas nama Nabi, na'udzubillah, yang tidak pernah mimpi ketemu Rasul, ini harus sampaikan. Ujung petuah ini harus sampaikan. Yang ngaku mimpi ketemu Rasulullah, neraka jahanam. Kalau dia tidak mimpi, ngaku ketemu Rasulullah, na'udzubillah. Maka jangan dibuka pintu dusta. Di pondok, kalau ada anak mimpi ketemu Rasul, simpen. Kalau kau cerita kepada temanmu, tak usir dari pondok. Kenapa kita tidak ingin ada budaya di pondok, ngaku-ngaku ketemu Rasulullah? Ada? Kisah semacam langsung ya, itu antara engkau dengan Rasulullah. Jangan sampai di pondok nanti si fulan ketemu Rasulullah, ini ketemu Rasulullah, tatanya lebih pintar, lebih hebat, belum ketemu Rasulullah. Sementara yang ketemu Rasulullah kan dianggap lebih hebat kan, akhirnya yang pintar bingung, kok saya tidak hebat-hebat, akhirnya malam-malam tidur, aku ketemu Rasulullah. Sak pondok ngaku ketemu Rasulullah, pendusta ahli neraka semuanya. Tidak, yang mimpi ketemu Rasulullah. Ada anak yang pernah saya wanti-wanti, jangan cerita ke biasa. Kalau sampai ada orang cerita, tahu dari kamu yang pernah mimpi itu, kamu tak usir dari pondok. Saya tidak ingin rusak pondok ini jadi pendusta-pendusta. Kalau mimpi ketemu Rasul, antara dirimu dengan Rasulullah. Salam. Salam kalau anggap guru, sampaikan salam buya kepada Rasulullah SAW. Tidak perlu Anda engkau cerita kepada anak-anak yang lain. Tidak ada guna. Khawatir akan muncul pendusta-pendusta ngaku ketemu Rasulullah. Sebab kalau sudah mimpi ketemu Rasulullah, naik pangkat. Solehah, soleh. Jadi apa-apa nanti ketemu Rasulullah. Aku ditemui Rasulullah. Apa? Rasulullah bilang, ente harus ngasih duit sama saya. Kan kacau nanti kemana? Enak bener ngaku-ngaku. Kalau ada orang ngaku-ngaku ketemu Rasulullah tuh begini, kalau dia ngomong gini, saya mimpi ketemu Rasulullah, kenapa? Aku harus nyumbang kepada kamu 10 juta. Oh, baru percaya ente. Nyuruh kebaikan. Itulah, ada orang khayal. Rasulullah. Setiap malam Jumat saya ketemu Rasulullah. Lah, perilakunya kayak apa? Perilaku kita kayak apa? Dinukil dari imam-imam mujtahid, memang mereka pernah mimpi ketemu Rasulullah, akan tapi tidak menjadi kebiasaan kayak cerita ini. Imam Syafi'i cerita kisah mimpinya Rasulullah, Imam Syafi'i adalah kisah tertentu. Nah, ini orang akhir zaman hebat ini, lebih hebat dari Imam Syafi'i. Kullu yawm saya ketemu Rasulullah. Allah. Kalau dia benar, alhamdulillah, itu adalah kekasih Allah yang berjalan di atas bumi. Tapi yang menjadi muskilah adalah dusta. Dan ingat, pendusta itu tidak hanya di kalangan orang awam. Munafikin atau orang-orang ulama yang tertipu, kadzabin, ada dusta. Pendusta dari kalangan orang awam, khususnya, mohon maaf, ini Imam Ghazali menyebutkan di bab Al-Kasyf wa Tabyin, banyak pendusta muncul di kalangan orang-orang yang sudah punya pengin punya makom, usul kepada Allah. Para ahli tasawuf. Mulai dia dusta bisa punya makom tinggi, makom wilayah, makom ini, ngaku-ngaku. Sampai ngaku-ngaku ketemu Nabi itu makom loh ya. Itu jadi kegemaran bagi sufi-sufi palsu itu, pemalas dia. Ibadahnya memalas tapi sering ngaku ketemu Rasulullah itu. Hatinya kotor, lidahnya perang ini, gunjing sana-sini misalnya, tapi ngaku ketemu Rasulullah misalnya. Misalnya, atau maksiat yang... Jadi ini mimpi ketemu Rasul kalau dusta, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dusta atas nama Nabi di neraka jahanam. Dusta atas nama Nabi neraka jahanam. Dan apakah semua orang yang mimpi ketemu Rasul lalu langsung pasti selamat? Ondar dulu itu kalau dia tidak tertipu dong dengan mimpinya. Kalau dia semakin tawaduk dengan mimpinya, semakin dekat dengan Nabi karena mimpinya. Tapi kalau semakin sombong, maka itu menjadi istidraj babnya. Istidraj. Bukan keramat yang sesungguhnya, akan tapi justru menjadikan dia lupa. Sebab kaidahnya, apa yang Allah berikan kepada Anda dari kemuliaan ibadah mimpi Rasul, itu hendaknya menjadikan kita itu semakin dekat kepada Allah. Sehingga para kekasih Allah itu kalau mendapatkan karomah, bisa ngapain begitu, dia langsung koreksi. Aku tidak pantas kau beri itu ya Allah. Aku tidak pantas. Sekarang pengen dianggap paling ngaku keramatnya orang. Itu gara-gara saya tuh, lihat tahu enggak tuh. Keramatnya orang diambil tuh, ngaku-ngaku punya keramat. Oh, para kekasih Allah tuh dipunya keramat, diberi oleh Allah kelebihan saja mikir. Aku tidak pantas kau beri seperti itu ya Allah. Aku sangat kotor, aku sangat rendah ya Allah. Mereka mikir begitu. Sekarang semuanya nyusun keramat. Dibuat-buat keramat cerita. Semalam ana ketemu Malaikat Jibril. 12 Nabi sudah saya ketemu. InsyaAllah nanti selanjutnya ada episode Nabi. Setiap hari hayal sama santri. Ya. Ilmunya mana? Na'udzubillah. Ini ada Imam Ghazali mengisyaratkan di kalangan ahli sufi, ahli tasawuf. Sehingga tasawuf itu dirusak oleh ahli tasawuf. Tasawuf itu hak. Mimpi Rasulullah adalah benar. Kalau Anda tidak mimpi, jangan ngaku mimpi. Dan kaidahnya mimpi adalah itu nikmat, karomah, kemuliaan dari Allah. Hendaknya kau jaga agar tidak hilang dan agar ditemui Nabi oleh Rasulullah. Bukan untuk menjadikan kita sombong. Dan orang yang tidak pernah ketemu Nabi bukan berarti dia orang jelek. Bukan. Mungkin sudah ditunggu Nabi nanti dia di surga. Begitu. Jadi bukan ukuran. Ukuranmu adalah amal nyata. Setiap hari orang mimpi ketemu Rasul, tapi pelit, apa gunanya? Mungkin mimpinya bohong. Oh benar saya mimpi ketemu Rasul. Oh berarti tidak paham-paham, buktinya masih pelit. Demi Rasulullah biar ente dermawan, kok masih pelit lagi. Jadi demi Rasulullah tidak paham-paham dia. Baik urusan mimpi ketemu Rasul semacam itu, ini sebenarnya pembahasan panjang, kita tidak ingin ada orang yang berbohong. Awas hati-hati. Karena ada, sebab pondok itu harus dibebaskan dari pembohong. Makanya di sini tidak ada anak ngelihat jin sama ngaku ketemu Rasulullah ngomong-ngomong enggak boleh. Sebab dua-duanya menjadikan anak bohong. Kalau di sebuah lingkungan pondok itu ada yang mimpi ketemu Rasulullah disebar, yang lain mimpi-mimpi, yang lain yang belum mimpi akhirnya berbohong ngaku ketemu Rasulullah. Karena takut dibilang dia anak bandel, anak jelek. Pengen dibilang soleh akhirnya ngaku ketemu Rasulullah. Rusak. Sama ngelihat hantu. Kalau di pondok ada satu anak ngelihat jin, besok banyak ngelihat jin. Karena apa? Sebelumnya enggak ngelihat jin, jadi pembohong dia. Mau ke kamar mandi dia ketakutan. Ketakutan di temannya suruh nolong, suruh nemenin enggak mau. Mau. Padahal kemarin ada cerita temannya ngelihat hantu mau kamar mandi enggak berani. Akhirnya jadi hantu biar ditemani. Akhirnya bohong lagi enggak ada. Alhamdulillah di Al-Bajah enggak ada hantu. Kalau ada hantu inti hantunya. Saya itu kutipan hadis Ibnu Hajar. Ibnu Hajar mengatakan kalau ada orang ngaku-ngaku ketemu jin dan hantu langsung ditolak syahadatnya, jangan diterima. Jangan sudahlah, aman. Alhamdulillah di Al-Bahjah enggak ada hantunya. Aman. Makanya kalau ada orang ngaku-ngaku ketemu hantu di sini nanti jadikan hantu dia. Setan kalau menjelma jadi manusia yang lihat bentuk setan, manusia duduk dengan kita bisa ada. Tapi insyaallah ini bukan setan ini. Ada yang jelma duduk bersama rombongan Nabi, ada tetapnya memberikan usul yang jelek ada. Dan kalau sudah menjelma menjadi manusia, dia dipukul juga sakit karena ikut alam kasar. Bukan alam halus lagi. Makanya aman-aman saja sudahlah. Tidak ada urusan jin, ngapain jin ngurusi kamu? Kan gitu. Kok GR benar kamu itu? Mau ditemui jin di kamar mandi dan sebagainya. Setiap hari ada jin di kamar mandi, kita dianjurkan untuk berdoa, Allahumma inna a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, Allah aku berlindung daripada jin laki-laki dan pernah ada itu. Pernah lihat enggak? Ya sudahlah. Kita di angin pondok kita cerita jin. Wah kemarin jin begini. Ini bisa berkembang ini. Ini bohong-bohong. Ini. Besok yang tahu takut kamar mandi anak kecil. Ada jin. Ada daun berkelebat, ada hantu. Jin ada, setan ada. Akan tapi jangan menjadi orang berdusta. Ini kita bebaskan pondok kita ini dari orang ngaku-ngaku ketemu Nabi sama orang ngaku-ngaku ketemu jin. Dua-duanya akan menjadi pendusta. Cuman kalau dusta ketemu jin masih lumayan. Tapi kalau sudah ngaku ketemu Nabi Muhammad, dosanya gede. Waduh, lebih gede itu yang ngaku-ngaku ketemu Rasulullah. Kalau hanya ngaku ketemu jin, ya pembohong sajalah. Tapi kalau ngaku bertemu Rasulullah, sementara dia tidak bertemu dengan Nabi Muhammad, hati-hati. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar, tempatnya neraka jahanam. Semoga Allah mempertemukan kita dengan Nabi. Tapi kalau ada orang cerita ketemu Nabi, Anda diem, jangan komentar macam-macam. Ini kan pendidikan. Anda khusnudzon, semoga dia benar. Semua orang yang nyampe kepada kami, kalau berita Buya, katanya ada ustadz ini pernah mimpi ketemu Rasul. Alhamdulillah, semoga benar. Dan semoga tidak bohong. Selalu kami berdoa gitu. Kalau bohong, neraka dia. Enggak ada gunanya. Dan kalau lapor kepada saya, tidak tambah pahala sebetulnya. Iya enggak? Tambah pahalanya? Enggak tambah. Enggak tambah pahala. Maka kalau ada informasi nyampe kepada kami, enggak tambah pahala. Hanya kami doakan, ya Allah, semoga dia itu benar. Jangan sampai dia berbohong. Kalau sudah berbohong, neraka. Makom di dunia itu bisa diberikan kepada siapa saja, tapi makom di akhirat tidak diberikan kecuali orang yang benar. Makom di dunia, majelis besar, jamaah besar, dikagumi, luar biasa, cium tangan bolak-balik, di dunia bisa diberikan kepada siapa saja. Biarpun orang fasik, biarpun orang pendusta, biarpun ada. Sebab di neraka, asal tahu, di neraka bukan saja pezina, pemabuk, kiai juga banyak di neraka jahanam. Kiai ada di neraka jahanam. Hati-hati. Sumber kedustaan itu luar biasa, mendekatkan kita ke neraka jahanam, jauh dari surga kalau orang biasa berbohong. Yang terakhir adalah ibu yang bertanya, kalau ibu dipanggil Buya datang, barangkali ada khusnudzon, mungkin karena ibu sering menyampaikan pesan-pesan kami sehingga di kami. Ada seorang yang terkagum dengan tokoh jahat, akhirnya ya masih lumayan kalau ada orang disebut tokoh yang diduga baik loh. Mungkin ini menduga kami baik ya. Menduga kami baik. Ada satu ketika ada orang gandrung dengan naudzubillah ya, dengan orang yang sering buka aurat, terlihat di layar-layar. Saking gandrungnya sampai dibilang sama temannya apa? Dipanggil dia namanya. Siapa? Namanya burung berkutut misalnya begitulah. Nama orang enggak enak menggunjing orang. Oh, si burung berkutut. Oh, ada orang terkenal ahli maksiat, terkenal di dunia, namanya burung berkutut. Oh, rupanya ada satu orang itu terkagum dengan dia, sedikit-sedikit cerita burung berkutut, akhirnya oh, burung berkutut ya, disebut kayak dia, dan dia bangga seperti itu. Kalau tiba-tiba ada seorang tiba-tiba sering disebut atas nama gurunya, ya semoga itu adalah ketulusan dan bukan aib, hanya mungkin itu harus bahan koreksi bagi semuanya. Yang misalnya adalah seperti ulama kan bukan main-main. Siapa Anda? Anda adalah wakilnya Rasulullah, ulama. Kalau kita kedatangan ulama, sebenarnya kita kedatangan siapa? Ilmunya Rasulullah. Karena Anda sebagai wakilnya Rasulullah, Anda harus benar dong. Jangan hanya senang disebut wakilnya Rasulullah, tapi dalam diri kita tidak ada kerinduan, akhlak Nabi tidak ada. Artinya harus kita tingkatkan. Di saat Anda sudah dinobatkan oleh umat sebagai warathatul anbiya, warisnya Nabi Muhammad, ulama, syekh, kiai, dibesarkan ulama, Anda harus makin tahu bahasanya Anda saat ini pakai gelarnya siapa? Pewarisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti harus tambah baik, tambah koreksi. Sama mungkin Anda dinisbatkan kepada guru Anda, dinisbatkan kepada guru Anda, ya alhamdulillah, tinggal ditingkatkan terus kebaikan. Semoga tidak menjadi fitnah buat kita semuanya. Sebab namanya kebaikan itu kadang-kadang menjadi tren, gaya baik, banggaan. Bukan dirasakan sebagai kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang harus disyukuri lalu kita kembalikan kepada Allah, akan tapi ada orang berbuat baik hanya pengen disanjung oleh manusia. Dan itu musibah besar bagi kita, tidak akan kita petik buahnya nanti di akhirat. Oke, insyaallah ini saja. Gini cukup insyaallah. Jangan lupa besok majelis Ahad pagi. Untuk Masjid Syiarul Islam tanggal 20 November, untuk warga Kuningan, majelis rutin akan dimulai Jumat malam Sabtu tanggal 20 November. 9 sofar. Ini nyesel kayaknya nulisnya. 9 sofarnya kecil. 9 sofar dulu nak ya. Nah, timnya ini 9 sofar. Ini belum biasa dengan bulan Masehi. Ini tim dakwah seperti itu nanti salah. Nah, tim dakwah harus cekatan. Malam Sabtu 9 Safar 20 November 2015 jam 20 sampai 9.30 rutin setiap Jumat malam Sabtu minggu ketiga bersama kami di Masjid Syiarul Islam Kuningan. Jangan lupa kajian rutin Sabtu malam Ahad di Masjid Weru. Yang di Masjid Weru, biarpun kami tidak ada kami sampaikan kabar gembira. Jangan menghadiri Masjid Waru hanya karena kami. Berarti Anda tidak ikhlas. Dan di saat diganti oleh murid-murid kami atau ustadz selain kami, itu lebih besar itu pahalanya dan semuanya lebih banyak daripada di saat kami hadir. Makanya tetap ramaikan majelis itu. Jangan ramai hanya di saat ada kami. Rupanya ada sudah hafal nih. Buya sekarang di Indramayu gak datang itu. Buya sekarang ini musibah ini. Ini ada hafal, ada tanya, Buya di Indramayu malam ini. Oh ya, ente tidak mau datang ya, kalau perlu. Ini sudah tahu. Kalau diganti oleh murid kami atau ustadz-ustadz yang lain, ketahuilah itu lebih besar. Kenapa? Ada hawa nafsu. Ada lebih besar pahalanya, ilmunya juga lebih banyak. Semua majlis yang diganti oleh anak-anak kami atau wakil kami, itu sebenarnya lebih gede lagi itu. Berkahnya, ilmunya lebih besar daripada di saat kami ngajar. Kenapa? Ada hawa nafsu di situ. Merendahkan sudah enggak benar. Ayo, yang biasa keperlu tetap datang. Ya. Malam ini kami ada di Masjid Indramayu. Malam ini kami Masjid Indramayu bulanan. Bagi yang biasa keperlu tetap keperlu dimakmurkan masjid. Dan semuanya ilmunya sumbernya adalah sama. Kita sambung kepada guru-guru mulia sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian jangan lupa satu hati di Al-Bahjah Ahad pagi tanggal 1 Rabiul Awal 13 Desember kasih tahu semuanya. Dan juga ada sering muncul pertanyaan bagi siapapun yang ingin berpartisipasi untuk mensukseskan acara Maulid Akbar tanggal 1 Rabiul Awal atau tanggal 13 Desember, Anda boleh bisa bergabung secara langsung, apakah membantu tenaga atau membantu ataupun apapun yang bisa diberikan kepada majelis, termasuk kan kita perlu terpal sebanyak-banyaknya, perlu tiker sebanyak-banyaknya, perlu bantuan yang lainnya. Mungkin kemarin ada yang tanya, ada yang mau ngirim daging sebanyak, ya bukan, tapi mohon komunikasi, jangan sampai semuanya ngirim daging gak ada nasinya, nanti gak enak. Jadi harus pakai aturan, kalau sudah dagingnya cukup biasanya diarahkan ke yang lainnya, suruh makan daging tok kan gak enak, kan ada perlu ayamnya, perlu ikannya, kan begitu. Jadi yang pengen membantu hendaknya berkomunikasi biar rapi. Dan juga nanti akan ditawarkan untuk yang lain, sebab tamu itu sebelum harinya itu sudah datang. Biasanya itu panitianya saja, berarti yang harus panit, nanti biasanya ini ada informasi, ada saya niap nasi bungkus. Jadi selama 2 hari atau 3 hari sebelumnya, itu ada panitia-panitia. Panitianya kalau tidak belas, 1.200 ya. Itu panitianya, tok. 1.500 panitianya. Itu butuh, itu juga panitianya 1.500. Panitia ya. Kemudian tamunya yang datang sehari sebelumnya itu juga banyak itu. Biasanya sudah banyak sekali. Berapa waktu kemarin sampai berapa ribu, itu berapa, pokoknya banyak sekali. Maka ini juga ada dibuka nasi bungkus kepada siapapun. Kalau enggak apa-apa, insya Allah tetap dimasakkan oleh pondok. Hanya kemarin ada yang bertanya, kita ingin gugah lagi seperti yang lalu, untuk menyiapkan nasi bungkus, jumlahnya berapa ribu nanti untuk sebelum acara. Kalau acara nanti akan ditangani pondok, sebab makanan itu seragam. Kalau acara insya Allah makan semuanya ditangani pondok, kita punya dapur raksasa itu insya Allah. Dapurnya gede dan nanti biasa dilibatkan dari yang 1000 berapa panitia tadi, mereka akan bekerja untuk itu semua, untuk khidmah untuk tamu-tamunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapapun yang ingin bergabung dipersilakan. Kemudian jangan lupa malam cinta Rasul adalah malam 19 Rabiul Awal 13-31 Desember di alun-alun Kota Cirebon. Diinformasikan kepada siapapun, kita harus untuk membawa anak-anak muda untuk semakin dekat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kajian Umi malam ini, sore ini, Umi di Indramayu. Kajian rutin, kalau Umi malam ini, sore ini Umi di Gedung Pusat Pelayanan Informasi Haji. Bagi warga Indramayu, untuk bisa menghadiri kajian Umi nanti sore, habis asar. Jam 3 lah mulainya, jam 3:30. Kemudian, kapan ini? Oh ini ada jadwal lagi, Buya, ba'da asar. Oh, ini berarti kita tidak boleh istirahat ya. Ba'da asar ada di komplek perumahan Pertamina rumah. Insya Allah, semoga Allah mengampuni yang buat jadwalnya. Semoga Allah mengampuni semuanya ini. Baik, insya Allah. Baik, insya Allah. Nanti ada di Pertamina nanti sore setelah asar kita di Masjid Sabilul Muttaqin. Insya Allah. Baik. Ini saja insya Allah. Ahad pagi jangan lupa besok. Dan mohon didoakan kita akan segera untuk menyempurnakan televisi dan radio-radio yang ada di daerah-daerah akan dibesarkan. Mohon didoakan aja. Doanya sederhana, Bu. Ya Allah, kirimkan pejuang-pejuang ahli surga-Mu, ya Allah. Dan jadikan kami bersama mereka. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhzulna. Wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna. Wa athirna wa la tuthir alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah. Muliakan kami di dunia dan di akhirat, ya Allah. Jaga iman kami, ya Allah. Jauhkan kami dari kekafiran. Jauhkan kami dari mukaddimah kekafiran, dari bermacam-macam kemaksiatan, dari dosa-dosa besar, ya Allah. Maka kami mohon, jauhkan kami dari durhaka kepada orang tua kami. Jauhkan para istri-istri ini dari durhaka kepada suami mereka. Dan jauhkan para suami dari berbuat zalim kepada istri mereka. Karena itu adalah dosa besar yang menghantarkan kepada kekafiran. Dan jauhkan kami, ya Allah, dari kesesatan dalam akidah. Jaga akhlak kami, ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang busuk dan kau hinakan. Jauhkan kami dari meninggalkan solat yang dosa-dosa besar yang menghantarkan kepada kekafiran, ya Allah. Dan kami mohon ampuni segala dosa kami yang Engkau Maha tahu tentang kesalahan dan dosa kami, ya Allah. Dosa kami sangat banyak yang kami tidak bisa menghitung satu persatu. Ya Allah, ya Allah, Engkau Maha tahu tentang kami. Dan kami mohon, jauhkan kami dari berdusta, ya Allah. Apalagi berdusta atas nama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon, jadikan kami semakin hari semakin rindu kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Pertemukan kami kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan sebelum di surga, ya Allah, kami ingin bertemu saat di dunia ini, ya Allah. Biarpun di dalam mimpi-mimpi kami, ya Allah. Pertemukan kami dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Biarpun dalam mimpi-mimpi kami, ya Allah. Dan jauhkan kami dari berdusta atas nama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, semua yang berkumpul di sini. Jaga iman kami semua, ya Allah. Jaga iman ke anak-anak keturunan kami. Zaman mengerikan, zaman rusak, ya Allah. Musuh-musuh-Mu tidak diam, ya Allah. Dan mereka selalu berupaya. Mereka selalu berusaha untuk menjerumuskan kami, ya Allah. Maka kami mohon, lindungi kami dan jaga kami semua. Maka kami mohon, ya Allah. Kumpulkan kami bersama-sama orang yang Kau cintai, ya Allah. Kumpulkan kami bersama kumpulan-kumpulan kemuliaan, ya Allah. Dan jauhkan kami dari perkumpulan yang hina, ya Allah. Jauhkan kami dari perkumpulan yang menjerumuskan, ya Allah. Engkau Maha tahu tentang kami. Dan kami mohon, ya Allah, Engkau Maha tahu siapa yang berjuang di tempat ini. Engkau Maha tahu siapa yang berjuang bersama kami. Maka kami mohon, ya Allah, siapapun yang telah berjuang bersama kami, kami mohon berikan kepada mereka semua ketulusan, ya Allah, dan keikhlasan, ya Allah. Jangan sampai apa yang mereka lakukan tidak bisa mereka lihat kelak di surga, ya Allah. Dan kami mohon, kirimkan kepada kami. Kirimkan bersama kami, kepada kami orang-orang tulus dan ikhlas, ya Allah. Kirimkan orang tulus dan ikhlas yang bisa berjuang bersama kami, ya Allah. Ahli surga-Mu, ya Allah. Yang bisa berjuang dengan harta mereka. Yang bisa berjuang dengan tenaga mereka. Yang bisa berjuang dengan pikiran mereka. Yang bisa berjuang dengan panjatan-panjatan doa di tengah malam bersama kami, ya Allah. Dan jadikan kami bersama mereka, ya Allah. Yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami, ya Allah. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon berikan kepada kami husnul khatimah, ya Allah. Mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, ya Allah. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka. Dan kami mohon, ya Allah, kabulkan hajat guru kami, ya Allah. Engkau Maha tahu hajat. Kabulkan hajat guru-guru kami, ya Allah. Hajat guru kami, ya Allah. Hajat guru kami, ya Allah. Dan hajat kami semua, ya Allah. Dan kami mohon kelak saat Kau hendak mencabut nyawa kami. Kami, Allah, ingin saat itu, ya Allah. Kau cabut nyawa kami dalam keadaan kami solat, ya Allah. Dalam keadaan kami sujud dalam solat kami. Kami ingin Kau cabut nyawa kami dalam keadaan kami membaca Al-Quran-Mu. Kami ingin Kau cabut nyawa kami di saat kami membaca salawat kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami ingin Kau cabut nyawa kami di saat kami berada di tempat mulia semacam ini, ya Allah. Ya Allah, dan kami ingin Kau cabut nyawa kami saat itu, ya Allah. Hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.